Ya, Beb? Bebek. Aku tak mungkin melupakanmu. Bella. Tapi... Nyapa? Tasya tak berdaya. Pret. Padamu kasih tak akan pernah berubah. Begitu mudah mengkhianati diriku. Asik. Cintaku juga pada diriku. Padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Nyusafara. Bareng-bareng lagi semuanya. New Savannah, Tasya. Tanya mana dong?